Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bisanadil mutasil ila al-hafidh as-suyuti rahimahullahu ta'ala fi nazmihi nazmi durra fi ilmi athar. Ila qawlihi tasahala alladhi alaiha adlaqo sahihatan wa darimi wal muntaqo. Dengan sanad yang tersambung kepada Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam nazamnya, manzumahnya Nalmidural fi ilmi athar atau yang dikenal dengan Afi As-Suyuti, sampai dengan ucapan beliau tasahala alladhi alaiha adlaqo sahihatan wa darimi wal muntaqo. Nah, pada pertemuan kali ini, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sikap atau pernyataan tasahulnya beberapa ulama yang menganggap atau memberikan sebutan kitab sahih terhadap beberapa kitab yang sejatinya bukan termasuk kitab sahih. Jadi menganggap beberapa kitab dengan sebutan sahih pada kitab yang sejatinya tidak memuat semua hadisnya. Tidak memuat semua hadisnya adalah hadis yang sahih semua. Nah, di sini akan dibahas disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tasahala. Tasahala bersikap tasahul atau bermudah-mudahan siapa alladzi yang orang maksudnya al-muhaddis yaitu ahlul hadis, muhaddis bersikap tasahul bermudah-mudahan alaiha atas beberapa kitab sunan. Jadi hak domain ini kembali ke kitab sunan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Alaiha atas kitab sunan ini bisa maksudnya as-sunan kullaha atau ba'dus sunan. Nah, kembali ke domainnya, kembali ke kitab sunan. Alaiha kepada kitab-kitab sunan baik seluruhnya atau sebagiannya mereka bersikap tasahul. Beberapa ahlul hadis muhaddis bersikap tasahul, bersikap bermudah-mudahan atlaqo, yang mana atlaqo memutlakkan ia muhaddis. Ini atlaqo ini alifnya alif itlak, alif itlak bukan alif tasniyah. Nah, alifnya alif itlak, atlaqo memutlakkan, menyatakan secara mutlak siapa muhaddis pada beberapa kitab sunan dengan penyebutan sahihatan, menyebut dengan atau menganggap dengan sebutan kitab sahih. Nah, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala berkata dalam nazomnya bahwa sebagian ahlul hadis ada yang bersikap tasahul, bermudah-mudahan menganggap beberapa kitab sunan dengan sebutan penyebutan kitab sahih. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti ini memang mengkritik atau memang kritik mewakili kritik jumhur ulama muhaddisin yang mengkritik penyebutan beberapa ulama, sikap tasahulnya beberapa ulama yang menyebut beberapa kitab sunan dengan penyebutan kitab sahih. Contohnya seperti Al-Hakim dan Al-Khatib, beliau berdua mengatakan menyebut Sunan At-Tirmidzi Al-Jami Al-Kabir atau Sunan At-Tirmidzi dengan sebutan Sahih At-Tirmidzi. Jadi menganggap atau menyebut Sunan At-Tirmidzi dengan penyebutan kitab sahih. Nah, ini penyebutan secara tasahul. Tasahul bermudah-mudahan. Kenapa? Karena dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ini tidak memuat semua hadis sahih. Beliau Imam At-Tirmidzi tidak beriltizam, tidak mensyaratkan dalam kitabnya hanya memuat hadis sahih, tidak. Tapi beliau memuat juga hadis yang hasan, bahkan yang dhaif. Nah, sehingga penyebutan beberapa ulama, di antaranya adalah Al-Hakim dan Al-Khatib dengan sebutan Sahih At-Tirmidzi, ini adalah sikap tasahul. Nah, apa yang dikritik oleh jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Begitu pula dengan sikapnya Ibnu Sakan. Nah, beliau mengatakan, menyebut kitab Sunan Abi Daud dan kitab Sunan Al-Mujtaba atau Sunan An-Nasai dengan sebutan Sahih. Sahih Abi Daud, Sahih An-Nasai. Nah, ini tasahul dari pernyataan Ibnu Sakan. Begitu pula ada beberapa ulama lainnya seperti Abu Ali An-Naisaburi, Abu Ahmad Ibnu Adi, kemudian Ad-Daruqutni, dan ulama-ulama lainnya juga termasuk Abu Thahir As-Silafi. Bahkan beliau, Abu Thahir As-Silafi, mengatakan ittifaq ulama masyrik wal maghrib ala sihati kutubil khamsah. Nah, Abu Thahir As-Silafi menyatakan yang intinya adalah bahwa ulama masyrik dan ulama maghrib ittifaq mengatakan bahwa kutubul khamsah sebagai kitab-kitab yang sahih, menyatakan bahwa ulama masyrik dan ulama maghrib ittifaq menyatakan bahwa kutubul khamsah adalah kitab-kitab yang sahih. Jadi mengatakan sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Abi Dawud, sahih Tirmidzi, sahih An-Nasa'i. Nah, ini pernyataan dari Abu Thahir As-Silafi rahimahullah ini termasuk tasahul, sikap tasahul bermudah-mudahan dalam penyebutan, penyampaian, menganggap kitab sahih terhadap beberapa kitab sunan. Nah, ini makanya dikritik oleh beberapa ulama. Kemudian Wad-Darimi. Nah, Al-Hafiz Jalaluddin Suyuti melanjutkan Wad-Darimi, maksudnya wa kadza tasahala man atlaqa ismas sihah ala kitabi Ad-Darimi. Nah, juga ada beberapa muhaddis bersikap tasahul dengan memutlakkan penamaan as-sahih terhadap kitabnya Ad-Darimi, atau dikenal dengan penamaan Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi. Nah, sejatinya Imam Ad-Darimi menyebut kitabnya dengan Musnad Ad-Darimi karena memang aglabiahnya atau umumnya hadis yang termaktub dalam kitab beliau adalah kitab yang musnadah, kitab yang musnad, sehingga beliau menyebutnya dengan Musnad Ad-Darimi. Tapi kitab beliau ini disusun atau hadis-hadisnya disusun berdasarkan tartib abwab fikhiyah. Nah, sehingga sebagian ulama memberikan nama dengan istilah Sunan Ad-Darimi. Ya, ada yang mengatakan dengan istilah penamaan Musnad Ad-Darimi, ada yang mengatakan dengan penamaan Sunan Ad-Darimi. Nah, ala kulli hal, nah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan bahwa Wad-Darimi, maksudnya wa kadza man atlaqa ismasihah ala kitabi Ad-Darimi. Sebagian muhaddis memutlakkan penamaan sahih, yang mana ini sikap tasahul, terhadap kitabnya Ad-Darimi, yaitu Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi. Nah, Imam Ad-Darimi sedikit membahas tentang terjemah beliau. Nama beliau ataupun yang beliau adalah Abu Muhammad, nama beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Nah, Ad-Darimi nisbah, nisbatun ila Darim bin Malik. Nah, Darim bin Malik adalah batonin kabirin min Tamim, sebuah kabilah yang masyhur di daerah dari Tamim. Makanya beliau dinisbatkan kepada Darim, Ad-Darimi. Nah, beliau meninggal di hari Tarwiyah, kemudian dimakamkan, hari Tarwiyah adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian dimakamkan pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 255 Hijriah rahimahullahu taala. Nah, beliau punya banyak karya, di antaranya masyhur adalah Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi. Nah, ini termasuk dalam Kutubut Tis'ah. Nah, ini bahkan sebagian ulama lebih mengunggulkan Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi, lebih mengunggulkan untuk dimasukkan ke dalam Kutubus Sittah dibandingkan dengan Sunan Ibnu Majah. Nah, sebagian ulama bersikap tasahul menganggap bahwa kitabnya Ad-Darimi ini, Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi, dengan penyebutan penamaan Sahih Ad-Darimi. Nah, inilah tasahul dari sikap beberapa ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan wal muntaqo, maksudnya wa kadza tasahala manil ladzi atlaqa ismas sahih ala kitabil muntaqo. Nah, juga sebagian muhaddis bersikap tasahul memutlakkan penamaan sahih terhadap kitab al muntaqo, yaitu al muntaqo fil ahkam karya Ibnul Jarud. Nah, jadi ada sebuah kitab namanya Al-Muntaqo fil Ahkam. Ini adalah karya Abu Muhammad Abdullah bin Ali Ibnul Jarud An-Naisaburi, atau dikenal dengan masyhurnya Ibnul Jarud. Nah, Ibnu Jarud ini mempunyai kitab namanya Al-Muntaqa fil Ahkam. Nah, kitab Al-Muntaqa fil Ahkam ini dikatakan ini seperti Al-Mustakhraj ala Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi Al-Muntaqa fil Ahkam ini dikatakan seperti kitab mustakhraj atas kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, itu. Di dalam memuat berapa hadis dalam satu jilid saja. Nah, sebagian ulama mengatakan bersikap tasahul memberikan penamaan dengan istilah Sahih Al-Muntaqa. Nah, ini pun sama. Sikap tasahul bermudah-mudahan dalam penyebutan kitab Al-Muntaqa Ibnul Jarud. Nah, kenapa disebut tasahul? Karena sejatinya di dalam Musnad Ad-Darimi, begitupun Al-Muntaqa fil Ahkam, ini tidak memuat semua hadis yang sahih. Jadi, mu'alifnya, keduanya, Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnul Jarud, tidak beriltizam mensyaratkan di dalam penulisan kitab mereka, mereka hanya memuat kitab sahih saja. Itu tidak. Jadi beliau, mereka berdua, memuat hadis yang sahih, juga di bawah hadis yang sahih, yang hasan, bahkan ada yang dhaifnya. Nah ini, sehingga penamaan Sahih Ad-Darimi atau Sahih Al-Muntaqa fil Ahkam ini adalah sikap tasahul dari beberapa ulama. Makanya dikritik oleh jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini untuk Wad-Darimi dan Al-Muntaqa ini dikatakan makna atau maksud dari manzumah Al-Suyuti rahimahumullahu ta'ala ini bisa makna seperti itu. Jadi Wad-Darimi wal-Muntaqa ini atofnya adalah ke pembahasan yang terdekat, yaitu tentang masalah tasahulnya beberapa ulama. Tasahalal ladzi 'alaiha at-taqa sahihatan Wad-Darimi wal-Muntaqa. Jadi Wad-Darimi wal-Muntaqa wawunya atof ke pembahasan yang terdekat, yaitu tentang masalah tasahulnya beberapa ulama. Ini ihtimal makna yang pertama. Namun dikatakan juga ada ihtimal makna yang kedua. Ya, sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi. Beliau ulama asal Indonesia dari Termas, Pacitan, mempunyai kitab Manhaj Dzawin Nazar, kitab syarah terhadap Alfiyah As-Suyuti. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Manhaj Dzawin Nazar bahwa waw dari Wad-Darimi wal-Muntaqa ini wawnya atop kembali ke pembahasan yaitu Ibnu Majah. Di pembahasan bait sebelumnya, bait 96. Ini Al-Haku Bil-Khamsati Benamajatin. Nah, wawnya ini kembali atof kepada Ibnu Majah. Yaitu maksudnya apa? Pembahasan tentang ikhtilaf ulama di dalam memasukkan beberapa kitab ke dalam usul khamsah. Ikhtilaf ulama di dalam menentukan beberapa kitab yang digabungkan ke dalam kitab usul khamsah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Nah, ulama ikhtilaf dalam penentuan kitab yang keenam. Sebagian mengatakan berpendapat bahwa kitab yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Sebagian lain berpendapat yaitu Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Sebagian berpendapat yaitu Musnad Ad-Darimi. Sebagian lain berpendapat yaitu Al-Muntaqa Ibnu Jarud. Nah, makanya Syekh Mahfud At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, beliau dalam syarahnya lebih cenderung bahwa wawnya ini atop ke Ibnu Majah, yaitu membahas tentang ikhtilaf ulama dalam penentuan kitab yang keenam untuk digabungkan ke dalam kitab yang lima atau usul khamsah. Nah, ini karena ba'dul mutaakhirin, nah mereka ikhtilaf di dalam menentukan kitab yang keenam. Sebagian berpendapat yaitu Sunan Ibnu Majah, sebagian berpendapat Muwatta Malik, sebagian berpendapat Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi, sebagian berpendapat Muntaqa Ibnul Jarad, Al-Muntaqa Ibnul Jarad. Nah, namun yang lebih awdah atau lebih azhar di dalam ihduat ihtimal ini adalah ihtimal yang pertama, yaitu pembahasan Wad-Darimi dan Wal-Muntaqa ini adalah pembahasan yang kaitannya dengan tasahul sebagian ulama di dalam penyebutan sahih terhadap beberapa kitab sunan dan kitab Ad-Darimi dan kitab Al-Muntaqa. Allahu a'lam. Nah, itu. Nah, ada faidah yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala di dalam perbandingan kitab yang 6 Kutubus Sittah. Nah, untuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini ulama sepakat akan kesahihannya. tidak diragukan lagi. Ulama hanya ikhtilaf masalah tafdilnya saja. Mufadalah muqaranah baina sahih Bukhari dan sahih Muslim. Namun semua ulama sepakat akan kesahihannya. Nah, untuk empat kitab yang tersisa, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, nah ulama ada pembahasan. Dan sebagaimana terangkan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Kitabun Nasa'i aqalluha ba'da sahihaini hadisan dhaifan. Nah, di antara empat kitab Sunan yang paling sedikit jumlah hadis dhaifnya ini adalah Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Mujtaba atau Sunan An-Nasa'i. Jadi antara Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ternyata untuk urutan masalah jumlah hadis dhaif yang paling sedikit adalah Sunan An-Nasa'i. Sehingga kalau tertib di dalam masalah pemuatan hadis sahih, maka Sunan An-Nasa'i ini urutannya ketiga. Itu setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasa'i. Karena jumlah hadis yang dhaifnya ini sangat sedikit dibandingkan empat kitab yang lainnya. Nah ini. Tapi adapun tertib yang masyhur adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini tertib yang masyhur berdasarkan memang pertimbangan-pertimbangan dari beberapa ulama. Di antaranya karena permasalahan yang apa? Yang bermacam-macam, sehingga Sunan Abi Dawud lebih dahulukan karena memang lebih penting di dalam masalah pembahasan fikih. Juga Sunan Tirmidzi lebih penting karena pembahasan-pembahasan tentang ikhtilaf ulama, juga ada muqaranah aqwal ulama dan sebagainya. Nah, baru Sunan An-Nasa'i tertib keempat, Sunan Ibnu Majah tertib ke, maaf, Sunan Tirmidzi tertib kelima, Sunan Ibnu Majah tertib keenam. Ini yang masyhur. Adapun secara kesahihan, Sunan An-Nasa'i ini tingkatannya ketiga setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dikatakan wa yaqribuhu kitabu Abi Daud. Kemudian setelah Sunan An-Nasa'i ini di bawahnya adalah kitab Sunan Abi Daud. Kenapa? Karena dilihat kesahihannya, ternyata jumlah hadis sahihnya ini lebih banyak atau jumlah hadis sahihnya lebih sedikit dibandingkan dua kitab selainnya, yaitu Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian setelah itu wa yaqribuhu kitabu At-Tirmidzi, setelah Sunan Abi Daud adalah Sunan At-Tirmidzi. Ini jumlah hadis sahihnya lebih sedikit lagi dibandingkan Sunan Ibnu Majah. Dan terakhir Sunan Ibnu Majah, wa amma Sunan Ibnu Majah fa innahu tafarrada bi ahaditsa an rijalin muttahamina bil kadhib wa sariqatil ahadits mimma hukima 'alaiha bil butlan aw as-sukuti aw an-naqarah. Terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena di Sunan Ibnu ini banyak hadis yang diriwayatkan dari rijal yang muttaham bil kadhib, yang tertuduh dusta dan tertuduh sering melakukan tertuduh sebagai pencuri hadis, sariqatil ahadis, karena sebagai pendusta riwayatnya diingkari dan sebagainya, dituduh dusta riwayatnya diingkari, kemudian dhaif dan sebagainya. Makanya urutannya adalah urutan terakhir Sunan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Jalaluddin Suyuti melanjutkan dalam nazamnya, wa duna hamasanidun wal mu'tali min halladhi li Ahmadin wal Hanzali. Nah, sekarang Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti hendak membahas tentang kitab musnad, kitab masanid setelah pembahasan kitab sunan. Sebelumnya kita membahas tentang kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, sekarang kita membahas tentang kitab masanid. Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti membahas tentang kitab masanid. Nah, wadunaha, dan di bawahnya usul khomsah atau ya hak dominnya kembali kepada usul khomsah, dan di bawahnya usul khomsah dan juga kitab-kitab yang disusulkan, diurutkan setelah usul khomsah seperti Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ad-Darimi, Muntaqo Ibnu Jarud dan lain sebagainya. Nah, wadunaha, dan di bawah usul khomsah, yaitu di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, kemudian juga di bawah kitab yang disusulkan pada usul khomsah, Sunan Ibnu Majah, juga Al-Muntaqo Ibnu Jarud, juga Musnad Ad-Darimi. Nah, di bawah tingkatan kitab-kitab tersebut itu masanidun, ada beberapa kitab musnad. Nah, wadunaha ini ada dua ihtimal. ijtima' pertama ini maksudnya di bawah usul khamsah dan kitab-kitab yang disukai pada usul khamsah secara kesahihan di bawah tingkat kitab-kitab tersebut. Atau ijtima' kedua yaitu di secara ihtijaj di dalam masalah kehujahan, berhujah dengan hadis-hadis yang termaktub di kitab-kitab tersebut. Nah, di bawah kitab-kitab tersebut yaitu kitab-kitab usul khamsah atau di bawah kitab usul khamsah dan kitab-kitab yang disusulkan pada kitab usul khamsah ada tingkatan di bawahnya yaitu kitab masanid. Nah ini. Jadi di bawah baik secara penilaian kesahihan menurut pendapatnya Al-Iraqi atau di bawah ini maksudnya adalah tingkatan di bawah masalah ihtijaj di dalam berhujah menggunakan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab-kitab tersebut. Ada apa? Ada kitab berapa kitab masanid. Nah, ini. Wadunaha masanidun. Masanidun ada berapa kitab musnad? Ini masanid adalah bentuk jamak dari musnad. Nah, kitab musnad ini kenapa di bawah tingkatannya kitab sunan atau usul khamsah dan kitab-kitab yang disusulkan pada usul khamsah? Kenapa? Karena innama kanat dunas sunan wa usul khamsah li'anna sya'nal musnad ayyudhkaru fihi ma warada an dhalika sahabi jami'uhu fa yajma'u dha'ifa wa ghayrahu bi khilafiha fa inna musannifiha la yuriduna illa ma yasluhu lihtijaji bih min al-hadisil maqbul. Alasan kenapa kitab musnad tingkatannya di bawah usul khamsah dan kitab-kitab yang disusulkan pada usul khamsah baik secara kesahihan atau masa ihtijaj karena kitab musnad ini penulisnya fokus untuk mengumpulkan riwayat berdasarkan sahabat tertentu. Nah, mereka musnadnya ini fokus hanya mengumpulkan semua riwayat sahabat-sahabat tertentu. Nah, mereka mengumpulkan baik hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Nah, karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan riwayat terhadap sahabat tertentu, tidak memilah-memilih mana yang sahih, dhaif, dan sebagainya. Makanya, kitab musnad ini tingkatannya di bawah usul khamsah atau kitab-kitab yang disusulkan pada usul khamsah. Inilah kenapa alasannya kitab musnad di bawah usul khamsah atau kitab sunan yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan wal mu'tali. Nah, perlu diketahui bahwa kitab musnadnya ada sangat banyak. Di antaranya ada musnad Abi Daud At-Tayalisi, ada juga musnad Ahmad bin Hanbal, ada musnad Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ada juga musnad Abu Bakar Al-Bazzar, ada juga musnad Abu Qasim Al-Bagawi, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak namanya kitab musnad, yaitu kitab yang fokus memuat hadis berdasarkan periwayatan beberapa sahabat tertentu. Tidak memilah apakah hadis itu sahih, dhaif, atau lain sebagainya. Yang penting, tujuan utamanya adalah fokus untuk mengumpulkan riwayat sahabat-sahabat tertentu. Nah, kemudian Imam As-Suyuti mengatakan secara isyarat bahwa di dalam kitab musnad atau di antara kitab-kitab masa ini ada tafawud, ada perbedaan, ada tartib, ada tingkatan-tingkatannya. Ketika tadi singgung bahwa kitab musnad ini sangat banyak, nah di antara kitab-kitab musnad ini ternyata oleh kalangan para ulama mereka menilai ada tingkatannya yang memang di atas, ada yang di bawah secara kesahihan atau secara ihtijaj. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan wal mu'tali. Nah, wal mu'tali dan kitab musnad yang tinggi derajatnya atau tinggi urutannya, tingkatan teratas atau tingkatan di atas, minha di antara atau dari beberapa kitab musnad itu alladhi yang maksudnya kitab musnad li Ahmad bagi atau milik Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, imam masyhur, beliau salah satu dari 4 imam madhab. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa kitab musnad yang tinggi tartibnya, derajatnya, karena kualitasnya. Nah, di antara kitab-kitab musnad yang ada adalah yang pertama, yaitu kitab musnadnya tulisan atau karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, ada beberapa ulama yang memuji kitab musnad beliau. Di antaranya Imam Al-Haythami Dia mengatakan as-sahhu sahihan min ghairihi. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab musnad yang lain. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan la yuwazi Musnad Ahmad kitabun musnadun fi kasratihi wa husni siyaqatihi wa qad fatahu ahaditsu katsirah jiddan. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa tidak ada yang membandingi kitab Musnad Imam Ahmad di antara kitab musnad yang lain. Baik dari segi masalah memuat banyaknya hadis, baik di dalam bagusnya penulisan dan lain sebagainya. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir memuji Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, inilah beberapa pujian yang disampaikan oleh beberapa ulama Musnad Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian wal Hanzali. Nah, ini maksudnya wal Musnad alladhi lil Hanzali. Nah, untuk urutan selanjutnya wal Musnad ini tersembunyi walil Hanzali, maksudnya wal Hanzali, maksudnya wal Musnad lil Hanzali, dan kitab Musnad bagi Imam Al-Hanzali. Imam Al-Hanzali maksudnya adalah Imam Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawaih. Nah, beliau nisbatnya adalah Al-Hanzali Al-Marwazi An-Naisaburi. Nah, untuk musnad selanjutnya di dalam tertib atau dianggap sebagai musnad di tingkatan yang luhur adalah kitab musnad yang ditulis oleh Imam Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawaih. Nah, beliau nisbatnya Al-Hanzali Al-Marwazi An-Naisaburi, meninggal pada tahun 238 Hijriah. Nah, dikatakan beliau masuk dengan sebutan Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawaih. Nah, ditanyakan wasu'ila lima kila lahu Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawaih, faqala inna abi wulida fit tariq, faqala al-murawazah Rahuyah atau Rahawaih, yakni annahu wulida fit tariq. Nah, kenapa Imam Ishaq bin Ibrahim masyhur dengan apa namanya kunyah Ibnu Rahuyah atau nisbat Ibnu Rahuyah, penyebutan nama Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawaih? Dikatakan bahwa bapaknya Ishaq bin Ibrahim ini, dikatakan bahwa bapaknya ini lahir di jalan. Lahir jalan, maka dikatakan Rahuyah atau Rahawaih, yang maknanya adalah annahu wulida fitri, bahwa ia dilahirkan di jalan. Dikatakan Rahuyah atau Rahawaih. Makanya Ishaq bin Ibrahim masyhur dengan sebutan Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahawaih, anaknya Rahuyah atau anaknya Rahawaih. Nah, beliau punya kitab Musnad. Nah, kitab Musnadnya ini dianggap termasuk kitab Musnad yang ada di tingkatan yang luhur. Nah, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, inilah pembahasan manzumah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, sebagai penutup khatimah, mungkin alangkah baiknya juga disampaikan. Di sini Imam As-Suyuti, Jalal As-Suyuti tidak membahas tentang istilah-istilah kitab yang masuk di kalangan muhaddisin. Karena di kalangan muhaddisin ini ada beberapa metode penulisan kitab. Ada kitab Al-Jami, kitab As-Sunan, kitab Musnad, kitab Mu'jam, kitab Mustadrak dan lain sebagainya. Maka di sini sebagai penutup kami sampaikan definisi-definisi dari metode penulisan kitab yang masuk di kalangan muhaddisin. Yang pertama, ada istilah dengan nama al-jami, seperti al-jami'nya Imam Bukhari, al-jami'nya Imam Muslim, atau ada sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, kitab al-jami ini adalah huwa filistilahihim ma yujadu fihi jami'u aqsamil hadisi al-majmu'ah. Ia sebuah kitab yang memuat hadis-hadis secara global, secara menyeluruh, baik pembahasan akidah, fikih, akhlak, siar, manakib, juga tafsir, dan lain sebagainya. Intinya, kitab Al-Jami adalah sebuah kitab yang mana penulisnya memuat hadis dari berbagai macam tema, memuat semua tema, baik dari mulai segi akidah, fikih, akhlak, dan sebagainya. Nah, kitab ini sebutnya adalah kitab Al-Jami. Di antara contohnya kitab yang termasuk kategorinya adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini adalah disebut dengan Al-Jami. Begitu pula dengan Sahih Muslim Al-Jami. Kemudian selanjutnya adalah As-Sunan. Wa atau hiya al-kutubul murattabah alal abwabil fikhiyah wa laysa fiha syai'un minal mawqufat li'anal mawquf la yusama indam sunnatan yusama hadithan. Nah, kitab selanjutnya jazakallahu khairan Syekh Fahad. Kitab selanjutnya adalah, metode selanjutnya adalah kitab As-Sunan, yaitu sebuah kitab yang ditulis berdasarkan tartib fikhiyah. Tartib fikih yaitu dari mulai taharah, salat, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya. Nah, kitab As-Sunan ini hanya memuat hadis yang musnad saja, tidak memuat hadis yang mauquf. Nah, dinamakan dengan sebutan kitab As-Sunan. Contohnya seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, ini contoh penulisan kitab dengan penyebutan atau metode As-Sunan. Kemudian selanjutnya ada Al-Masanid. Nah, Al-Masanid. Oh ya, sebelumnya ada kitab Musannaf. Musannaf adalah sebuah kitab yang itu seorang ulama dengan memuat hadis berdasarkan tartib fikhiyah, juga memuat hadis yang mauquf juga maqtu. Nah, ini perbedaan dengan sunan, antara musannaf dengan sunan. Kitab sunan ini hanya memuat hadis yang musnad saja. Adapun kitab musannaf ini memuat hadis yang musnad juga mauquf juga maqtu. Contohnya apa? Seperti musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini atau musnad Abi Razzaq dan lain sebagainya. Kemudian Al-Masanid. Al-Masanid adalah wa hiya ma tuzkaru fihi al-ahadis ala tartibis sahabah bihaitsu yuwafiqu khuruful hijai au yuwafiqu sawabikal islamiyah au yuwafiqu syarafatan nasab. Nah, kitab Al-Masanid adalah sebuah kitab yang ditulis dengan metode penulisnya adalah memuat hadis berdasarkan tartib syuyukh, berdasarkan tartib sahabah. Jadi sang penulis menuliskan kitab hadis berdasarkan tartib sahabah tertentu. Nah, tartibnya ini bisa berdasarkan huruf hijaiyah, atau berdasarkan awal masuk Islam, atau berdasarkan kemuliaan nasab para sahabat tersebut. Nah, contoh-contohnya adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, untuk Musnad Ahmad bin Hanbal ini ditulis berdasarkan berbagai campuran. Berdasarkan awail, asbakiyah fil Islam, juga berdasarkan huruf hijai, juga berdasarkan kemuliaan berapa sahabat dan sebagainya. Jadi Musnad bin Ahmad bin Hanbal ini sebuah kitab musnad yang penulisan tartibnya ini mencampur berbagai metode penulisan tartib, baik tartib hijai, juga tartib asbakiyah fil Islam, juga di dalam kemuliaan nasab para sahabatnya atau keunggulan para sahabatnya. Nah, inilah metode Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Al-Ma'ajim. Al-Ma'ajim adalah sebuah kitab wa hiya ma tudzkaru fihi al-ahadits 'ala tartibi syuyukh sawa'un 'unta bi taqaddumu wafatis syaikh aw tuwa aw tawafuqu hurufit tahajju. Maaf, tahajji. Awil fadilah aw taqaddum fil 'ilmi wa taqwa. Walakin al-ghalib huwa tartib 'ala huruful hijai. Nah, kitab Mu'jam adalah sebuah kitab yang memuat hadis yang ditulis oleh penulisnya berdasarkan tartib syekhnya, tartib gurunya. Jadi ketika seorang penulis kitab, seorang muhaddis punya guru, nah, ia menuliskan kitabnya, hadisnya berdasarkan syekh yang ia dapatkan riwayat dari syekh tersebut. Syekh Fulan, Syekh Alan dan sebagainya. Ia tuliskan riwayat dari Syekh Fulan adalah A, B, C dan sebagainya. Riwayat dari Syekh Alan adalah A, B, C dan sebagainya, berdasarkan tartib syekhnya. Nah, tartib syekhnya ini bisa dilihat atau diperhitungkan berdasarkan awal atau akhirnya wafat syekhnya, atau berdasarkan huruf hijaiyah, atau berdasarkan keutamaan, atau berdasarkan ketakwaan, kewaraan dan sebagainya, berdasarkan penilaian dari sang penulis kitab Mu'jam. Di antara contohnya adalah Mu'jam At-Tabrani, itu Mu'jam yang tiga, Mu'jam Awsat, Mujam Kabir dan Mujam Sogir milik Imam At-Tabrani. Kemudian ada Al-Ajza. Al-Ajza adalah sebuah kitab ta'liful ahadis al-marwiyah an rajulin wahidin sawa'un kana sahabiyan aw ghairah. Sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama mengumpulkan berapa hadis dari satu orang saja, baik seorang ini adalah kalangan sahabat atau selainnya. Contohnya seperti juz'u hadisi Abi Bakar, sebuah kitab juz bagian yang memuat hadis milik atau riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja. Atau selain sahabat seperti juz'u hadisi Malik, yaitu sebuah kitab yang memuat periwayatan hadisnya Imam Malik saja. Ini adalah ajza. Kemudian ada al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat adalah sebuah kitab yang mana penulisnya menuliskan hadis dengan sanadnya sang penulis terhadap, kemudian nanti sanadnya ini bertemu dengan sanad mu'allif terhadap kitab yang ia jadikan tujuan istikhraj. Contohnya, Sahih Bukhari ada mustakhrajnya. Nah, insyaallah. Jazakumullah khairan. Mustakhraj ini contohnya Sahih Bukhari kemudian diistikhraj oleh beberapa ulama setelahnya. Nah, sang mustakhrij ini menuliskan kitab, menuliskan hadis yang ia riwayatkan dengan sanadnya tersendiri, tapi nanti di atas gurunya Imam Bukhari atau di atas setelahnya, ini nanti bertemu antara sanad mu'allif dengan sanad Imam Bukhari. Nah, kitab yang memuat hadis dengan menggunakan metode ini sebutnya adalah mustakhraj. Nanti hadisnya atau sanadnya akan bertemu dengan sanadnya kitab yang jadikan istikhraj. Nah, ini namanya adalah mustakhraj. Kemudian selanjutnya adalah al-mustadrakat. Al-mustadrak adalah sebuah kitab kutubun ustudrika fiha mafata min kitabin akhar ala syaritatihi. Itu sebuah kitab yang mana sang mu'allif, sang penulis ini beriltizam untuk memuat hadis yang luput dari mu'allif kitab yang asal. Contohnya, Imam Al-Hakim, beliau punya kitab Al-Mustadrak. Nah, beliau beriltizam untuk memuat hadis yang luput yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, hadis yang ia riwayatkan ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, namanya adalah kitab Mustadrak. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada kitab Al-Ilal. Hiyal kutubul lati tujma'u fiha al-ahadis al-ma'lulah ma'abayani ilalih. Sebuah hadis, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang mu'allif fokus untuk memuat hadis-hadis yang ma'lulah. Hadis-hadis yang ada cacatnya. Berdasarkan tertib tertentu sesuai dengan metode musannif. Nah, dengan disertai penjelasan ilahnya. Contohnya seperti Ilal Ad-Darukutni. Nah, Imam Ad-Darukutni punya kitab yang memuat hadis khusus yang berilah saja dengan metode tertib fikhiyah. Nah, ini ada judulnya, beliau contohkan kitab dalam masalah misalkan toharoh. Ini ada hadis-hadis yang berilah. Beliau kumpulkan semua hadis yang berilah. Nah, namanya kitabnya adalah kitab Ilal. Ilal Ad-Darukutni contohnya. Kemudian ada Al-Atrab yang terakhir. Hiyallati yudhkaru fiha tarful hadis ad-dalu ala baqiyatihi wa yajma'u asaniduhu imam musta'iban aw muqayyadan bi kutubin makhsusah. Nah, kitab Atrof adalah sebuah kitab yang hanya memunculkan ujung hadisnya saja. Jadi sang mu'allif hanya menyampaikan ujung hadisnya saja. Kemudian adapun sisa sanadnya ini tidak disampaikan atau sisa matanya tidak disampaikan. Jadi fokusnya adalah ujung hadis, kemudian beliau kumpulkan atau mu'alifnya kumpulkan sanadnya secara menyeluruh atau terikat dengan beberapa kitab tertentu saja. Nah, ini kitab kitab Al-Atrof. Metodenya adalah hanya memunculkan ujung matan sanadnya, matan hadisnya saja. Tidak memunculkan semua matannya. Inilah kitab Al-Atrof. Nah, inilah berapa pembahasan penamaan atau penulisan kitab, berbagai metode penulisan kitab yang dikenal atau masyhur di kalangan para muhaddithin. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf kekurangannya. Semoga bermanfaat. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.